Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di masjid yang begitu indah dan megah, yaitu Masjid Biru At-Tahirin yang berada di kawasan Ciawi Bogor, Jawa Barat. Dan di masjid ini senantiasa digelar acara pengajian, yaitu Ahad Pagi jam 7 pagi. Nah, hari ini Hikmah Pagi mengambil salah satu kegiatan yang ada di Masjid Biru At-Tahirin, yaitu pengajian Ahad Pagi. Dan beberapa ulama dihadirkan di masjid ini. Jadi bukan hanya sekedar bangunan fisiknya yang begitu indah dan megah, tetapi di sini juga dilaksanakan berbagai macam kegiatan Islami yang tentunya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Islam khususnya. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan ikuti Hikmah Pagi bersama narasumber kita yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sibroh Malisi MA. Dan hari ini akan mengambil topik yaitu tentang Rasulullah teladan kita semua, bahwa pada setiap memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW kita akan banyak sekali mengambil pelajaran, dan sesungguhnya suri teladan yang baik adalah dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana suri teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Mari ikuti Hikmah Pagi bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sibroh Malisi MA. Selamat mengikuti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa orang-orang yang kami cintai. Infir lana ya Allah, iman nafi'a wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wal hikna bis salihin. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, tak lupa hadirin dan hadirat yang hadir di Masjid Biru At-Tahirin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, termasuk pemirsa TVRI, mendapatkan rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin atas semua nikmat yang Allah berikan dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berharap ibu-ibu, bapak-bapak, saudara pemirsa, kita bukan hanya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah saja, tapi mudah-mudahan nikmat-nikmat itu mampu kita jadikan sebagai sarana kita di dunia ini untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga dalam hidup ini alangkah indah dan bahagianya apabila dalam hidup ini sampai kita meninggal dunia Allah jadikan kita menjadi kekasih-kekasihnya. Jangankan dicintai dan dijadikan kekasih oleh Allah, ibu dijadikan kekasih yang sesungguhnya oleh suami aja udah nikmat. Ibu cuma megang tangan, megang-pegang tangan, besok dikasih gelang. Ibu cuma megang-megang leher di depan suami, besok dikasih kalung. Yang punya emas, pakai emas. Yang punya kalung, pakai kalung. Yang punya gelang, pakai gelang. Yang gak punya emas gelang, pakai karet gelang. Lumayan. Alangkah indah dan nikmatnya apabila dalam hidup ini sampai kematian kita Allah jadikan dan golongkan kita menjadi kekasih-kekasihnya. Ketika hidup, hidup kita dengan iman sampai kematian kita mati dalam keadaan iman. Karena kebahagiaan bagi kita apabila kita bisa mati dalam keadaan iman, kemudian setelah hari kiamat Allah bangkitkan, Allah masukkan kita ke dalam surga. Kalau perlu kita minta kepada Allah, ya Allah, apabila kau masukkan kami ke dalam surga, kau berikan kami nikmat-nikmat surgamu ya Allah, tapi di dalam surga kami tidak menemukan dan mendapatkan anak dan cucu kami. Itu adalah kerugian bagi kami. Kalau masukkan kami ke dalam surga ya Rob, masukkan kami, anak cucu kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, semuanya ke dalam surga, dan jadikan kami semua menjadi tetangga Nabi dan Rasul-Mu. Ya Rabbal. Tuh, enaknya ngaji kayak begini, Bu. Solawat teriring salam. Mudah-mudahan terus kita sampaikan dan tujukan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman, manusia yang paling santun tutur katanya, paling khusyuk sholatnya, paling rajin ibadah puasa sunnahnya, paling harmonis rumah tangganya. Dialah tokoh besar Islam dari dunia sampai akhirat, yang makam atau kuburnya tidak pernah henti-hentinya selalu didatangi dan dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh pelosok dunia, kadang dengan kucuran dan tetesan air mata. Dialah Nabi kita yang agung, Nabi kita yang besar, yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Siapa dia? Tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin baca solawat. Di saat tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Mudah-mudahan di saat nanti tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diizinkan Allah. Siapa orang yang diizinkan Allah? Tidak lain tidak bukan, beliau adalah kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipastikan mendapatkan syafaat dari Nabi. Ada sebuah riwayat ketika Nabi kita sedang sujud, ibu, bapak, saudara pemirsa. Ketika Nabi kita sedang sujud, tiba-tiba Allah katakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'ta wa kul yusma' washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, sekarang angkat kepalamu. Sujudnya Nabi sudah lama, angkatlah kepalamu. Sebenarnya apa yang kau inginkan ya Muhammad, tanya Allah. Sebenarnya apa yang kau inginkan ya Muhammad, tanya Allah. Apa yang kau inginkan ya Muhammad? Maka Nabi kita menjawab, ya Rabbi, lan arda ahadan min ummati antadkhulan nar. Ya Allah, yang aku inginkan, jangan sampai ada seorang dari umatku yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surga. Hadirin dan hadirat, pemirsa TVRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah, saat ini kita akan membahas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang diberikan kesempatan berdakwah di dunia ini dalam waktu 23 tahun. Tapi dengan dakwah beliau yang hanya 23 tahun, beliau berhasil merubah masyarakat Arab. Dari masyarakat yang tadinya tidak kompak, selalu bermusuhan, selalu bertikai dan berperang, tapi karena dakwah Nabi, masyarakat Arab menjadi masyarakat yang kompak dan bersatu. Hebat gak, Bu? Jadi Nabi bisa disebut tokoh pemer satu. Apa, Ibu? Sekarang bangsa kita butuh dengan tokoh-tokoh yang bisa mempersatukan wilayah Indonesia seperti yang pernah disatukan oleh kerajaan Majapahit. Kalau kita baca dan tengok sejarah, dulu ada kerajaan Majapahit, betul? Wilayah Nusantara pernah disatukan oleh Majapahit ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk, didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Indonesia pernah disatukan oleh mereka, yang akhirnya sampai sekarang kita juga butuh tokoh-tokoh pemersatu. Amin. Kasih bocoran enggak? Ini yang hadir di kita ibu beraneka ragam, ada pedagang, ada tentara, ada konglomerat, pengusaha, hebat enggak? Tapi tentaranya muslim, konglomeratnya muslim, konglomerat beneran, bukan konglomerat singkatan engkonglomerat. Ini luar biasa ini. Yang pertama, dakwah Nabi 23 tahun, tapi Nabi bisa mempersatukan masyarakat Arab. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia pun seperti itu. Amin. 23 tahun. Kalau Nabi Nuh ibu, dakwahnya mau saya kasih tahu enggak? Nabi Nuh berdakwah, mau saya kasih tahu enggak? Mumpung saya lagi datang nih. Ini enggak ambil untung bareng sedikit. Ternyata Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Sesungguhnya kami pernah mengutus Nuh, Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya berapa tahun? 950 tahun. Selama 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh hanya memperoleh dan mendapatkan umat sebanyak 90 orang. Anaknya dan istrinya termasuk orang-orang yang tidak ikut jejak Nabi Nuh alaihis. Aduh, tapi jangan dianggap Nabi Nuh gagal. Kenapa? Nabi Nuh hanya berkewajiban mengajak, sedangkan hidayah itu milik Allah. Kita hanya mendoakan orang, tapi yang memberikan hidayah kepada orang tertentu adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ibu tahu kejadiannya? Kata Nabi Nuh, ya Rabbi inni da'autu naharan wa lailan wa lam yazid min du'ai illa firara. Ya Allah, aku udah berdakwah, mengajak orang berbuat kebaikan, pagi, siang, malam, sudah aku lakukan 950 tahun, tapi hanya memperoleh umat 90 orang. Bahkan orang-orang bukan hanya tidak ikut dakwah, tapi malah mengejek. Nabi Nuh tuh bukan cuma tidak diikuti ibu, tapi diejek. Sampai akhirnya Nabi Nuh di malam hari berdoa kepada Allah. Karena begitu banyak yang mengejek, begitu banyak yang menyakiti, sudah tidak mau ikut dakwah Islam, tapi malah menyakiti Nabi Nuh. Sampai akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Di saat orang sedang tidur nyenyak, Nabi Nuh angkat tangan kepada Allah. Ya Rabbi, la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, jangan sisakan seorang kafir pun di atas muka bumi. Kenapa? Karena orang-orang tersebut sudah mengejek dan menyakiti Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh buat perahu oleh Allah, betul enggak? Sudah perahunya jadi, bagus. Orang diajak masuk perahu supaya dengar tausiah Nabi Nuh. Perahu sudah jadi, disuruh masuk perahu, mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah Nabi Nuh. Ternyata ibu, kebanyakan dari orang kafir masuk ke dalam perahu Nabi Nuh bukan untuk mendengarkan pengajian, tapi hanya untuk buang hajat. Itu kan namanya ngejek gak? Masuk perahu bukan dengar ceramah, buang kotoran, buang hajat, buang air kecil, buang air besar, sampai akhirnya perahu Nabi Nuh penuh dengan kotoran manusia. Bau. Ada kakek-kakek lumpuh. Benci sama Nabi Nuh. Minta tuntun sama anaknya. Cuk, tuntun saya ke perahu Nabi Nuh. Kenapa? Saya lumpuh. Sampai sekarang belum sempat buang air di perahu Nabi Nuh. Dituntun bu, karena lumpuh sama cucunya. Ya namanya lumpuh kan gitu jalannya kan. Sampai perahu Nabi Nuh, saking benci sama Nabi Nuh, buang air di perahu Nabi Nuh. Selesai buang air, bu, terpleset, jatuh kena kotorannya sendiri. anehnya begitu kena kotornya sendiri, sembuh. Bisa lari pulang ke kampung. Orang-orang pada tanya, "Kek, kok sembuh? Berobat di mana? Obatnya apa?" Obatnya ada di perahu Nabi Nuh. Akhirnya orang pada datang ngambil kotoran manusia. Kenapa? Karena kakek-kakek sembuh gara-gara kena kotorannya sendiri. Ada ibu-ibu yang datang bawa penggorengan. Kemana? Ambil obat di perahu Nabi Nuh. Itulah pertolongan Allah. Menyabati. Ia senang ayahnya. Itulah pertolongan Allah. Itulah pertolongan. Dulu juga kan di negara kita ada seperti itu. Jangan ikut-ikutan musyrik. Betul apa? Bu, ada gak yang kayak begitu dulu? Ada batu dulu kan tuh, katanya batu sambir petir. Hati-hati, ada 4 dosa yang hukumannya langsung Allah turunkan ke dunia. Ada 4 perbuatan dosa yang hukumannya Allah tidak tunda di akhirat, tapi di dunia. Kalau orang itu melakukan 4 dosa, hukumannya langsung diberikan Allah di dunia. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah, sekutu Allah, mensekutukan Allah, syirik kepada langsung. Motong kebo, motong sapi, dagingnya dimakan, tapi kepalanya ditanam di satu tempat, musyrik. Pulang kemalaman, takut kesurupan, kata bapaknya, jangan takut. Kalau pulang kemalaman, baca jampe, panumpang-numpang anak bagong mau lewat. Kata bapaknya, emang gue bagong. Yang kedua, bu, ada dosa yang hukumannya Allah berikan di dunia. Apa itu? Uququl walidaini, durhaka terhadap kedua orang tua. Ingat kisah Al-Qamah, pemuda kaya raya, pemuda sukses, tapi akhirnya karena durhaka kepada orang tua. Al-Qamah yang tadinya sukses dan kaya, akhirnya hartanya ludes. Bukan hanya hartanya ludes, tapi Al-Qamah sakit yang tidak ada obatnya. Kenapa? Durhaka sama orang tua. Saudara pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, itu dosa ukuran kedua. Ranking kedua, ada dosa yang ketiga yang apabila dilakukan maka hukumannya langsung diberikan Allah di dunia. Apa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan sali silaturrahim. Ibu, ibu, tokoh sama tokoh gak mau bertemu, diundang gak mau datang misalnya, pokoknya benci luar biasa. Orang yang mutuskan silaturrahim langsung hukumannya di dunia. Yang ketiga, yang paling berbahaya juga adalah azina, perzinaan. Orang yang berzina langsung hukumannya di dunia. Kita doakan ibu, kampung-kampung kita bersih, amin. Saya pernah ceramah sama teman bu, pulang jam 2 malam naik mobil. Naik mobil lewat satu tempat. Naik mobil lewat satu tempat, disetop sama perempuan-perempuan, kupu-kupu malam. Saya bilang, ini perempuan gak tahu diri ini. Saya bilang, parkir. Begitu saya parkir, tambah dikulikin. Saya buka kaca, gak lihat gua ustad. Kebetulan pak ustad belum laku dari tadi, ngarep berkah sama ustad. Ngarep berkah. Ditangkap sama pak camat tuh. Saya telepon pak camat, pak, pak camat, telepon Kapolsek, ini gimana kampung kita nih? Ini banyak nih orang-orang nggak benar. Alhamdulillah, pak camat, Kapolsek, nangkap wanita-wanita tidak baik. Jam 2 malam ditangkap sama pak camat. Ditanya sama pak camat, kan perempuannya banyak. Ibu, umur berapa tahun? 40 tahun. Ibu, 50 tahun. Ngapain malam-malam di sini? Jualan, ya saya jualan. Ibu jualan apa malam-malam? Jualan rempah, pak. Apa rempah? Sambil merem dapat upah. Ngaco ini. jangan tepuk tangan. Yang pertama kita ulangi, kesuksesan yang bisa kita jadikan sebagai contoh keteladanan. Apa Ibu? Sukses bisa kita jadikan teladan. Siapa dia yang sukses dunia dan akhirat dan pantas kita jadikan sebagai teladan? Tidak lain adalah Rasulullah. Yang pertama tuh 23 tahun merubah masyarakat, tadinya tidak bersatu, dipersatukan oleh Rasulullah. Yang kedua, apa bukti kesuksesan Rasulullah? Bukti kesuksesan Rasulullah, tadinya masyarakat Arab menyembah banyak Tuhan. Betul. Ada yang Tuhannya dari batu, disembah. Ada yang Tuhannya dari kayu, disembah. Ada juga pedagang, kalau bikin Tuhan dari batu, berat. Akhirnya dibuatlah Tuhan dari terigu. Dari apa Bu? Ada pedagang di zaman Arab sebelum dakwah Nabi, bikin Tuhan untuk disembah dari terigu kayak roti. Akhirnya Tuhannya dibawa berdagang. Begitu dagangannya habis, gak punya makanan, perut lapar, mohon maaf Tuhan, sekarang kamu saya makan dulu ya. Hebat itu. Ada orang bisa makan Tuhan katanya. Selama 23 tahun Rasulullah berhasil merubah masyarakat Arab dari masyarakat yang tadinya musyrik menjadi masyarakat yang bertauhid. Betul Ibu? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadikan Rasul sebagai teladan. Apakah Rasul itu orang yang pantas dan pas dijadikan teladan? Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Capek. Payah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terpaksa. Ya, biar semangat ya, mohon maaf. Inilah gayanya Ustaz Sibro Malisi, penceramah dari Jakarta yang punya gelar datang tadi jemput, pulang tadi antar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu, bagi kita hadirin hadirat pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sesungguhnya bagi kamu, kata Allah, di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan, contoh uswatun hasanah, contoh yang baik. Begitu baiknya Rasulullah sampai-sampai beliau bukan hanya dikangeni oleh umat Islam, tapi juga disukai oleh orang di luar Islam. Ibu, ada kisah tentang Nabi Muhammad dan orang Yahudi yang matanya buta. Ada orang Yahudi matanya buta. Setiap Rasulullah berangkat ke masjid, Rasulullah selalu singgah ke tempat Yahudi yang matanya buta. Ibu, Yahudi itu matanya buta. Sebelum ke masjid, Rasulullah singgah ke rumah orang Yahudi, kemudian memberikan roti, bahkan menyuapi Yahudi yang berbeda dengan Rasul akidahnya, tapi tidak menyebabkan berbeda keyakinan, berbeda akidah, berbeda agama, tidak menyebabkan Rasulullah berbuat jelek dan jahat. Agama boleh berbeda, tapi berbuat baik dianjurkan tetap oleh Allah. Betul? Makanya saya tidak setuju dengan orang-orang yang ngebom sana-sini. Ini ada tentara. Ada tentara juga kan? Ada polisi. Dari mana Pak? Masya Allah, ada dari Mabes. Mohon maaf Pak. Allahu Akbar, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Beda pendapat boleh. Mau ikut Imam Malik silahkan. mau ikut Imam Syafi'i, enggak apa-apa. Mau ikut Imam Hambali, boleh. Mau Imam Hanafi, enggak apa-apa juga. Asal jangan Imam yang kelima, Imam Samudra. Ini kan ngaco. Mati syahid. Pas saya lihat ternyata bukan mati syahid, tapi mati sangit. Allahu Akbar. Rasulullah, ibu, bapak, saudara sekalian, pak polisi, bapak tentara, paman saya, Bapak Haji Haris Tahir, doakan sehat walafiat. Datang ke rumah orang Yahudi, kemudian bukan hanya memberikan roti, tapi menyuapi orang Yahudi dengan tangannya. Ibu, ini supaya kita dengar ceritanya, dan orang lain tahu itulah akhlak Nabi. Setiap mau ke masjid, orang Yahudi itu diberikan makan dengan tangan Rasulullah yang mulia. Sampai Rasulullah meninggal dunia, Yahudi nunggu kemana orang yang biasa datang. Tapi Rasulullah ikhlas, tidak pernah kasih tahu, saya Muhammad yang kasih kamu makan. Tidak pernah. Tangan kanan memberikan, tangan kiri gak perlu. Kan gitu ya. Sedekah harus ikhlas. Sedekah harus ikhlas. Masalah sedekah yang penting ikhlas. Masalah banyak nomor enak aja. Kan diganti sama Allah. Kalau kita sedekah yang ganti Allah. Saya pernah masuk masjid, namanya juga khotib, masa gak nyumbang kan malu kan. Kotak amal jalan, kretek kretek kretek kretek kretek. Bu, masa Ustaz gak nyumbang? Itu namanya pintar bicara, gak bekerja kan. Saya keluarkan dompet. Begitu saya keluarkan dompet, kaget saya bu, di dalam dompet gak ada recehan, semuanya ratusan ribu. Dalam hati saya, ini jangan-jangan, jangankan untung pulang modal juga enggak sih saya bilang. Tapi saya ingat orang yang sedekah, yasdat, yasdat, yasdat, uangnya makin bertambah. Akhirnya uang 100 ribu saya pilih yang paling bagus. Jangan kayak orang kampung saya, sudah nyumbang 1000 dicari yang paling lecek lagi. Uang 100 ribu saya pegang ibu. 100 ribu, bismillahirrahmanirrahim. Kan kata Nabi, orang yang menyumbang diganti sama Allah. Belum masuk, saya lapor. Ya Allah, hari ini hambamu, si Bro Marisi, nyumbang 100 ribu. Ganti, ya Allah. Ganti, ya Allah. Bu, bu. Ternyata ibu, saya masukkan tuh. Selesai ceramah, panitia pada seneng. Ngajak makan. Makannya di rumah, makan yang hebat. Gak perlu saya sebutkan. Kalau disebutkan namanya iklan, betul gak? Begitu saya makan bu, panitianya ngeliatin saya. Begitu ngeliatin bu, kata panitianya, Pak Kiai, mau dibungkus bawa pulang? Saya kan Ustaz basa-basi, terima kasih, tidak perlu dibungkus. Betul-betul gak dibungkusin. Ah, saya pikir gak jadi masalah. Yang penting ceramah udah selesai kan. Ternyata betul ibu, selesai ceramah, diajak makan, panitia datang. Ini yang saya tunggu. Pak Kiai, kenapa? Ada amanat? Saya pura-pura gak ngerti. Amanat apa? Ini amplop. Saya lihat bu, amplopnya bu, tebal amat ini amplopnya. Saya bilang, ya terima kasih. Amanat dari panitia, saya terima. Diantar pulang bu. Sampai rumah nih, istri dalam kamar udah ngelongok gini bu. Turun saya dari mobil, istri yang lagi ngintip di jendela nunggu saya. Bagaimana Abi? Alhamdulillah ceramah sukses, mudah-mudahan diamalkan. Dapat hadiah dari panitia. Mari Umi, kita buka sama-sama. Amplopnya gede. Begitu saya sobek, buka sama-sama, kaget bu. Kenapa? Salah amplop susunan acara. Allahu Akbar. Kita kembali kepada kisah Rasulullah. Maka Rasulullah selalu memberikan makan, itulah akhlak Nabi, kepada orang Yahudi. Sampai Rasulullah meninggal, orang Yahudi itu nunggu, kemana orang yang biasa memberikan saya makan. Sampai akhirnya bu, Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa ibu? Tanya kepada putri beliau yang juga istrinya Rasulullah, wahai Aisyah, putriku, istrinya Rasulullah yang mulia, adakah kebaikan Rasul yang Rasulullah kerjakan sampai kematiannya? Kata Siti Aisyah, wahai ayahandaku, Rasulullah kalau ke masjid pasti singgah terlebih dahulu ke rumah orang Yahudi yang matanya buta. Kemudian Rasulullah menyuapi orang Yahudi dengan tangannya. Ibu, Pak, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq karena cinta kepada Rasul melanjutkan kebaikan sahabatnya. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq, Ibu, kepada orang Yahudi tersebut. Seperti Rasulullah memberikan roti, Abu Bakar pun memberikan roti. Ketika Abu Bakar memberikan roti kepada orang Yahudi tersebut dengan tangannya, apa kata orang Yahudi? Sebentar, tangan kamu sangat kasar, beda dengan orang yang kemarin memberikan aku roti. Siapa kamu? Aku sahabatnya orang yang kemarin memberikan kamu roti. Bagus, kamu dan sahabatmu baik. Orang Mekah memang baik, kamu baik, sahabatmu baik. Tapi kamu saya kasih tahu, kata orang Yahudi kepada Abu Bakar, kamu hati-hati, kamu baik, sahabatmu baik. Tapi di Mekah ini ada orang yang paling jahat. Kata Abu Bakar, siapa? Muhammad, kata orang Yahudi. Padahal Nabi Muhammad yang kasih tapi Yahudi gak tahu. Apa kata Abu Bakar? Wahai Tuhan, apakah Anda tidak tahu saya adalah sahabatnya orang yang sudah meninggal? Kata Yahudi, memang siapa sahabatmu? Sahabatku adalah orang yang kau tidak kenal, tapi setiap saat ke masjid dia memberikan kamu makan dengan tangannya. Dialah yang kau bilang jahat, Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Yahudi tersebut bergetar bibirnya, Bu, baru tahu kalau itu adalah Rasulullah. Orang yang setiap hari mau ke masjid, singgah dulu, memberikan roti dengan tangannya, disuapi perlahan demi perlahan. Itu yang dibilang orang jahat oleh orang Yahudi. Karena akhlak Nabi yang mulia, itu Yahudi bibirnya bergetar seraya mengucapkan, Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan. Inilah yang membedakan tokoh kita Nabi Muhammad dengan tokoh-tokoh kebanyakan. Kenapa saya katakan Rasulullah berbeda dengan tokoh-tokoh lain? Rasulullah sukses dunia akhirat. Rasulullah sekarang ajarannya bukan hanya dianut oleh orang-orang Asia. Islam dianut oleh orang-orang Afrika. Islam dianut oleh orang-orang Eropa. Bahkan Islam sekarang dianut oleh orang-orang Amerika. Kalau ketika Rasul meninggal dunia, jumlah umatnya saat itu baru hanya sekitar 150 ribuan saja. Saya ulangi, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, jumlah umatnya saat itu baru sekitar 150 ribuan. Sekarang setelah Rasul meninggalkan kita berabad-abad lamanya, jauh jarak kita dengan baginda Rasul, jumlah umat Islam pengagum Nabi Muhammad, orang yang baca salawat kepada Rasulullah, semakin tahun bukan semakin berkurang, semakin tahun bukan semakin sedikit. Tapi pengagum, pecinta Rasul, orang yang baca salawat kepada baginda Rasul, semakin tahun bukan semakin sedikit, tapi semakin tahun semakin banyak. Bahkan sekarang jumlah umat Islam di seluruh dunia, kalau dulunya hanya sekitar 150 ribuan, sekarang sudah hampir 2 miliar jumlah umat Islam. Alhamdulillah. Kenapa orang-orang tertarik dengan Islam? Kalau dilihat umatnya mah ada yang jelek, ada yang oknum, tapi mereka bukan melihat umatnya, tapi yang mereka lihat adalah Rasulnya. Betul? Betul. Mereka melihat Rasul. Jadi yang membedakan Nabi dengan pemimpin dan tokoh-tokoh kebanyakan adalah Rasulullah sukses karena memiliki al-akhlaqul. Inilah kunci sukses keberhasilan Rasulullah, memiliki al-akhlaqul karimah. Makanya kita umatnya diperintahkan untuk meneladani Rasulullah. Bagaimana supaya kita cinta Rasul? Oh, banyak cara. Yang pertama caranya, pelajari sirah nabawi, sejarah Nabi, supaya ibu kenal Nabi, siapa sahabat-sahabat Nabi. Ibu kenal gak dengan sahabat Nabi? Anak sekarang kan lucu, ditanya sahabat Nabi gak ngerti. Kalau ditanya Justin Bieber, tahu. Bu, ajarkan anak kita yang pertama apa? Cinta kepada Nabi. Apa Ibu? Ajarkan anak kita tiga perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi kamu, cinta kepada Nabi kita. Sadatu min Allah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Sharifil maqam. Sadatu min Allah wa alfa salam ala salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhayba banaya kiram wa man zikruhum sunna fi zalam wa nurun lana baina hadhal ana sharifil maqam salatun ala al-mustafa. Ini bisa cinta sama Rasul, Ibu? Kita kan orang yang tidak hidup di zaman Nabi, betul? Kita juga orang yang tidak pernah kumpul di majlisnya Rasulullah langsung. Mohon maaf, kadang-kadang ada di antara kita yang tidak pernah mimpi berjumpa dengan Rasul karena masih senang dosa dan maksiat. Tapi kita berharap kita orang-orang yang rajin baca salawat bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya tugas kita, ayah, ibu, ayahanda, ibunda, tugas kita semua yang pertama kepada anak-anak kita, selamatkan anak kita dari budaya budara yang menyesatkan dengan cara mengajarkan anak kita cinta kepada Rasulullah. Bisa enggak? Kalau bisa, insya Allah punya anak jadi anak yang soleh semua. Saya ingat kawan saya punya anak 10. Alhamdulillah 10-10-nya jadi orang. Tidak ada yang jadi monyet. Waduh, karena anaknya dididik cinta sama Nabi. Bu, kalau bulan puasa 10-10-nya datang sama cucunya. Yang tua cium tangan sama ibu. Bu, mau Ramadan, Bu. Maafin ya, Bu, kalau punya salah. Iya, saya maafkan. Bu, ini ada rezeki 1 juta. Kata ibunya, ya kamu datang aja, ibu udah syukur. Kamu pakai ngasih duit lagi, masa ibu tolak? Anak yang pertama ngasih 1 juta. Anak yang kedua gak mau kalah, ngasih 1 juta sesuai kesanggupannya. Anak yang ketiga ngasih 1 juta. Sampai anak yang nomor 10, ibu, semuanya ngasih 1 juta. Jadi ibunya bulan Ramadan megang uang 10 juta. Begitu megang uang 10 juta, itu ibu nangis. Ditanya sama suami, kamu kenapa nangis? Saya nyesel tak punya anak 10, coba 20 juta. Kalau anaknya solihin dan solih, Rabbana habanana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Yang pertama, makanya ajarkan anak kita cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Secara nasab, keluarga Nabi itu adalah keluarga Nabi benar-benar. Tetapi dalam sejarah, ada seorang karena ilmunya, seorang karena kemampuannya, pernah diangkat oleh Rasulullah menjadi keluarga kehormatan Nabi. Dia bukan keluarga Nabi, bahkan bukan orang Arab. Tapi karena ilmunya, orang tersebut diangkat sama Rasul menjadi keluarga kehormatan Nabi. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Salman minna ahlul bait. Salman adalah golongan kita. Salman adalah ahlul bait. bukan ahlul bait betulan, tapi karena kepintaran Salman Al-Farisi, diangkatlah Salman menjadi keluarga kehormatan Rasulullah. Kan banyak orang-orang berjasa di satu daerah diangkat dapat gelar kehormatan, betul enggak? Berangkat ke Aceh dapat gelar kehormatan di Aceh, berangkat ke Papua dapat gelar kehormatan Papua. Kenapa? Karena keilmuannya. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita hubbi tilawatil Quran, cinta dengan baca Quran. Saya suka dengan idenya Menteri Agama, hidupkan bainal maghrib wal isya, hidupkan maghrib sampai isya. Dengan apa? Gerakan membaca Al-Quran waktu maghrib. Apa ibu? Gerakan baca Al-Quran waktu maghrib. Ini penting. Kenapa? Li'annahu min asyrafil awqat. Karena waktu maghrib dan isya termasuk waktu yang istimewa. Bu, hadirin, kalau ini bisa kita kerjakan, insya Allah kita bisa contoh Rasulullah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya, karena waktu juga nanti akan kita teruskan kalau kita punya kesempatan dan diberikan kesempatan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ayo. Ya Habib, salam alaika. Salawat alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها من كل شيء zahiran wa batinan yajurruna ila maksiatik fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, antar rahman, antar rahim. Ya Allah, engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikan kasih sayangmu kepada kami, sirami hari-hari kami dengan kasih sayangmu, sirami rumah tangga kami dengan kasih dan sayangmu, sehingga terbentuk dan terwujudlah rumah tangga yang kami cita-citakan sejak dulu, rumah tangga yang kami idam-idamkan sejak dulu, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, antar hadi, engkau yang maha pemberi petunjuk, engkau yang maha pemberi bimbingan, sebagaimana kau berikan petunjuk dan bimbingan kepada para nabi dan rasulmu, kepada para wali-wali dan kekasih-kekasihmu. Ya Allah, kami adalah manusia yang sangat lemah, yang gampang sekali terbujuk rayu iblis. Berikan kami petunjukmu ya Allah, berikan kami hidayahmu ya Allah, agar kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa patuh dan tunduk, menjalankan perintah-perintahmu dan meninggalkan semua larangan-laranganmu. Ya Allah, kami yang sedang berdoa hari ini tentu memiliki orang-orang tua yang kami cintai dan sayangi. Ya Allah, apabila ada di antara orang tua kami yang telah wafat, sekarang mereka berada dalam kubur, kami belum berziarah ke makamnya, ya Allah. Kami belum datang berziarah ke kuburnya, ya Allah. Jangan katakan kami orang-orang yang tidak mengerti balas budi. Kami memang belum datang berziarah ke makam orang tua kami. Kami memang belum datang berziarah menabur bunga di atas pusara ibu dan bapak kami. Tapi dari tempat ini kami mohon, ya Allah, jadikan kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami. Ampuni kesalahan dan kesalahannya, ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, kami sadar dan kami tahu mereka sudah tua. Tanda-tanda ketuaannya sudah nampak di wajahnya yang sudah mulai keriput, ya Allah. Ya Allah, sebelum orang tua kami meninggal dunia, ya Allah, sebelum orang tua kami meninggalkan kami, ya Allah, sebelum tetangga-tetangga kami membacakan Yasin, sebelum orang-orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, berikan kami kesanggupan dan kemampuan menyenangkan hati ibu bapak kami. Ya Allah, berikan kami kesanggupan untuk berbakti kepada ibu dan bapak kami yang masih hidup. Ya Allah, berikan kami kemampuan dan menyenangkan hatinya. Ya Allah, kami berharap ketika kau masukkan kami ke dalam surga, kau berikan kami nikmat-nikmat surga. Ya Allah, kau berikan kami makanan-makanan surgamu. Kau berikan kami kenikmatan-kenikmatan surgamu. Tapi kalau dalam surga kami tidak mendapatkan dan menemukan anak dan cucu kami, itu adalah kerugian, ya Allah. Oleh sebab itu, manakala kau masukkan kami ke dalam surga, masukkan juga anak-anak kami, masukkan juga cucu-cucu kami. Kami pun berharap kepadamu, masukkanlah orang-orang yang kami cintai ke dalam surgamu. Jadikan kami semua menjadi tetangga Nabi dan Rasulmu. Ya Allah, panjangkan umur kami agar banyak kebaikan yang bisa kami lakukan. Panjangkan umur kami agar kami dapat memperbaiki amal-amal kami yang kurang, ya Allah. Panjangkan umur kami agar kami kau berikan kesempatan bertaubat dan beristighfar menjelang kematian kami. Ya Allah, panjangkan umur kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami agar kami mampu mengantarkan anak-anak kami menjadi orang yang sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, kita telah mengikuti bersama tausiah bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sibroh Malisi tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita semuanya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia pilihan Allah yang dipilih menjadi Rasul bagi kita semuanya untuk memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Rasulullah adalah sosok manusia yang banyak sekali amalnya, baik sekali akhlaknya, dan tentu menjadi uswah bagi kita semuanya. Marilah kita contoh berbagai macam perilaku, tindak tanduknya, dan juga perkataannya. Semua adalah ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita membuka Al-Quran untuk lebih mengenal lebih jauh lagi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Fiudri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah wa ya Muhammad. asma Ali Fatimah binti Rasulillah.